الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد وعن عبد الله ابن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط فقال عبد الله بن حارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم رواه عبد الرزاق وابن سعد الحاكم في الكنى بركات عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم bahwa Umar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa kitab fihi mawadhi'u minat Taurat, padanya ada catatan tentang Taurat. Faqala hadhihi asabtuha ma'a rajulin min ahli kitab, ini aku dapatkan dari seorang dari kalangan ahli kitab. Ariduha alaika, aku sedorkan kepada engkau untuk engkau lihat ya Rasulullah. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taghayyuran syadida, langsung berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah wajah beliau dari nampak kemarahan. Lam ara mithlahu qat, aku tidak pernah melihat perubahan itu sebelumnya. Faqala Abdullah bin Harith li Umar, maka berkata Abdullah bin Harith kepada Umar radhiyallahu anhuma, ama tara wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, tidakkah engkau lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berubahnya, begitu engkau menyodorkan apa engkau sodorkan? Faqala Umar radina billahi rabba, maka Umar pun langsung mengatakan kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Fasurriyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung berubah kembali menjadi cerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan pernyataan ini dari Umar radhiyallahu taala. Wa qala nazala Musa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa turun dari langit sekarang ini hidup dan berada di tengah-tengah kalian, fattaba'tumuhu, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, la dalaltum, maka niscaya kalian akan sesat. Masya Allah, pernyataan dari Rasulullah SAW, seandainya Musa turun dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya, meninggalkan aku, niscaya kalian akan sesat. Ana hadzukum minan nabiyyin, cukup aku untuk nabi dan kalian untuk umat-umat. Rawahu Abdul Razzaq. Asy-syarh hadzal hadits fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istankara ala Umar. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengingkari Umar. Tidak butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan barakallahu fikum catatan-catatan atau secari-secari kertas yang berisikan At-Taurat. Cukup apa yang diturunkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Tidak butuh lagi yang lainnya. Jadi, kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya, bukan lagi untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi untuk mengamalkannya. Karena apa yang ada dalam Al-Qur'an mencukupi kita dari semua apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, menunjukkan tentang pengingkaran terhadap Umar. Lama ra'a ma'ahu syai'an minal kutubis sabiqah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu dari kitab-kitab yang telah turun sebelumnya, fa dhahara ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam al-istinkar. Maka nampaklah pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengingkaran kepada Umar. Baik, hatta qila li Umar annahu akhta'a wa ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan kepada Umar bahwa engkau wahai Umar telah salah keliru dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Fa hadha bihi dalilun aidha ala annahu la yajuzu lana al-udul 'anil Qur'an illa al-kutubis sabiqah. Ini juga dalil bahwa tidak boleh bagi kita untuk berpaling dari Al-Qur'an menuju kitab-kitab yang lainnya. Lianha kutubun intahat. Karena kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, Suhuf Ibrahim wa Musa, baik, intahat, sudah selesai masanya. Selesai masanya. Begitu diturunkan Al-Qur'an, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Taurat, Injil dan yang lainnya tidak lagi berlaku. Barakallahu fikum. Berlakunya itu di zamannya dan di umatnya. Barakallahu fikum. Yahudi di zamannya Musa, ketika mereka beriman dan beramal saleh, tempatnya surga. Orang-orang Nasara di zamannya Isa alaihi wasallam beriman kepada Isa dan menjalankan Al-Injil, beriman dan beramal saleh, tempatnya surga. Baik. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun, kata Rasulullah, dari umat ini, Yahudi dia atau Nasrani, kemudian dia mendengar, baik, apa yang aku bawa, kemudian dia tidak mengimani aku, kecuali tempatnya adalah neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabi an-nar. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya yang telah mendengar apa yang aku bawa ini dari kebenaran, kemudian dia tidak mengikuti aku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Allahu a'lam. Kitab-kitab itu sudah selesai masanya, sudah terhapuskan. Al-Quran sebagai muhaimin. Wal-Quranu kafin wa syamil. Sementara Al-Quran itu cukup dan mencakup. Barakallahu fi. Lima biha minal haq. Karena apa yang ada padanya dari kebenaran. Fala yabqa kitabani bi'aidil muslimin. Maka tidak bisa ada dua kitab di tangan kaum muslimin. Cukup satu saja, yaitu Al-Quran. Wa innama huwa kitabu wahid. Huwa kitabullahi subhanahu wa ta'ala. Illa kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Qala ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yusla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami turunkan kepada engkau Al-Quran yang untuk kau bacakan kepada mereka? Cukup. Tidak perlu yang lainnya. Tidak perlu At-Taurat, tidak perlu Al-Injil, tidak perlu Zabur. Barakallahu fikum. Cukup dengan Al-Quran ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah besok kita masuk ke bab yang baru, bab hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang pembahasannya kelihatannya. Baik, 3 lembar. Hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui posisi kita terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sebagai pengikut atau Taib hanya sekedar ngaku sebagai pengikut. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.